Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wasallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa asyira talabah hafidhakumullah. Melanjutkan kajian kita pada kitab Risalah fil Qawaid al-Fiqhiyah, itu kitab yang ditulis oleh beliau Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, di mana beliau merangkai bait-bait syair terkait dengan masalah qawaid fiqhiyah, kemudian beliau mensyarahnya, memberikan penjelasan pada bait-bait syair tersebut. Kita telah sampai pada bait syair yang ke-12. Sahih? 12, yaitu ad-dinu mabniun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ih. Syarah sudah dibaca? Belum? Ad-dinu mabniun, agama ini dibangun 'alal masalih, di atas kemaslahatan. Ini terjemah letter-nya nanti akan kita sebutkan terjemah yang tepat. Fi jalbiha, dalam mendatangkan kemaslahatan. Wa dar'i lil qaba'ih, dan meninggalkan, menolak al-qaba'ih, kejelekan atau mafsadah. Maksudnya bahwa agama ini dibangun di atas bagaimana mendatangkan maslahat dan menolak mudarat. Perintah-perintah agama dan larangan-larangan agama itu semuanya mengarah kepada mendatangkan maslahat. Maslahat baik untuk pribadi atau untuk orang lain. Maslahat baik di dunia atau di akhirat. Maslahat yang terkait dengan masalah duniawiyah atau ukhrawiyah. Satu contoh saja, misalnya amalan sholat. Sholat 5 waktu yang seorang lelaki muslim mengerjakannya dengan berjamaah, didapatkan padanya sekian banyak maslahat. Maslahat dari sisi keagamaan akan bertambah pahala, karena sholat berjamaah 27 derajat keutamanya ketimbang sholat sendiri. Secara manfaat secara kesehatan, seorang yang dia sholat dari berdiri, ruku, berdiri, kemudian sujud, gerakan-gerakan seperti ini menjadikan ya, tubuh ini sehat dengan izin Allah. Berjalannya dan pulangnya seorang muslim dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, setiap hari ini sudah menggantikan ya olahraga jalan kaki. Secara sosial kemasyarakatan, di masjid kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita. Saling berdekatannya tubuh akan menjadikan saling berdekatannya hati, akan saling mencinta. Dengan sholat berjamaah, kita menjadi tahu keadaan teman-teman kita. Teman-teman kita yang biasanya hadir, ini enggak hadir, kita tanyakan di mana. Kalau diberitahu teman kita sakit, kita berusaha untuk menjenguknya. Demikian pula dengan berjamaah misalnya, akan terlihat persatuan yang erat di tengah-tengah kaum muslimin. Dan banyak lagi, ini contoh. Asyarhu hadal aslul azimu wal qa'idatul amatu yadkhulu fiha ad-dinu kulluhu. Hadal aslul azimu, pokok yang agung ini, wal qa'idatul amah, dan kaidah yang umum ini. Kaidah apa? Yaitu agama ini dibangun di atas bagaimana mendatangkan maslahat dan menolak madharat. Baik perintah-perintahnya atau larangan-larangannya, semuanya mengarah kepada bagaimana agar didapatkan kemaslahatan dan bagaimana tercegah mudharat. Masuk dalam kaidah ini semua syariat agama ini. Mau misalnya perintah sholat, perintah puasa, perintah berbakti pada orang tua. Mau itu larangan dari berjudi, larangan dari apa namanya mengadu domba dan sebagainya. Semuanya padanya ada maslahat. Fakullu mabniyun ala tahsilil masalih. Semuanya dibangun di atas bagaimana mewujudkan kemaslahatan. Ya, perintah-perintah agama dan larangan-larangan agama itu semuanya mengarah kepada bagaimana mendatangkan kemaslahatan, kebaikan fidini, kebaikan dari sisi agama, wadunya kebaikan dari sisi duniawiyah, wal akhirah kebaikan di akhirat nanti. Wa ala daf'il madari fidini wadunya wal akhirah, dan bagaimana madarat itu bisa tertolak, tercegah. Baik madarat yang akan menimpa agama, madarat yang akan menimpa dunia, madarat yang akan menimpa di akhirat. Misalnya, seorang dia dilarang tidur di atap yang tidak ada penghalangnya. Kenapa orang kalau tidur di atas, di atap yang tidak ada penghalangnya, kalau jatuh ya bisa mungkin meninggal atau bisa luka atau bisa patah. Berarti larangan ini di antara masalahnya agar badan manusia itu tidak terpapar dengan kejelekan. Dilarang seorang misalnya tadi tidur di ya di atap atau di loteng di atas yang tidak ada penghalang di pinggirnya itu. Orang ketika tidur kan enggak ngerti, bisa jadi gerak kemudian jatuh ya. Ini mudarat. Ini contoh mudarat yang akan menimpa fisik misalnya. Ma amarallahu bi syai'in, tidaklah Allah memerintahkan sesuatu apapun illa wa fihi minal masalihi, kecuali padanya ada kemaslahatan. Ma la yuhitu bihil wasfu, sesuatu yang tidak bisa diliputi, dicakup oleh penyebutan atau pensifatan. Maksudnya sesuatu yang enggak mungkin bisa dibatasi kemaslahatannya, saking banyaknya maksudnya. Satu perintah saja kalau kita mau cermati, banyak sekali maslahat yang kita kadang enggak bisa ngitungnya, saking banyaknya. Wa manaha an syai'in, dan tidaklah Allah melarang dari sesuatu illa wa fihi minal mafasidi ma la yuhidu bil wasfu, kecuali padanya ada madarat, mafsadah itu madarat, sesuatu yang enggak mungkin bisa kita sebutkan. Yani secara keseluruhan, yuhid itu secara apa, menyeluruh, itu enggak mungkin karena saking banyaknya. Wa min a'dami ma amarallahu bihi at-tauhid, dan di antara yang terbesar yang Allah perintahkan adalah at-tauhid. Alladhi huwa ifradullahi bil ibadah, tauhid adalah mengesakan Allah dalam beribadah. Tidak mensyarikatkan peribadatan dengan selainnya, betul-betul hanya untuk Allah. Tapi kalau seorang beribadah di samping dia nyembelih untuk Allah juga nyembelih untuk ya, misalnya berhala, berarti ini namanya kemusyrikan. Adapun at-tauhid adalah mengesahkan ibadah hanya untuk Allah. Tauhid ini wa huwa mustamidun ala salahil qulub. Yang namanya tauhid memuat terhadap kemaslahatan bagi hati. Wa sa'atiha wa nuriha, dan menjadikan hati itu luas, hati itu terang. Wan syirahiha, dan hati itu menjadi lapang. Ini tauhid. Orang yang dia yakin bahwa dirinya adalah hamba Allah. Semua yang ada di muka bumi ini sudah diatur oleh Allah. Maka dia tidak akan bersuka cita yang berlebihan ketika mendapat nikmat, dan tidak akan larut dalam kesedihan yang mendalam di saat dia harus ya mengalami misalnya kerugian misalnya. Karena dia yakin semuanya sudah diatur oleh Allah SWT. Ini tauhid. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan keajaiban sikap seorang mukmin yang ini tidak dimiliki oleh selain orang yang beriman. Rasul mengatakan ajaban li amril mukmin, sangat mengagumkan keadaan seorang mukmin. Inna amrohu kullahu lahu khair. Semua perkara seorang mukmin itu baik untuk dia. In asabathu sarra'u syakara. Kalau seorang mukmin itu mendapatkan kesenangan, nikmat, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra'u sabara. Kalau dia diuji dengan kesulitan, dia bersabar. Ini orang yang beriman. Kalau orang selain orang yang beriman, sebaliknya mendapat nikmat hura-hura, foya-foya, sombong. Mendapat ujian, berkeluh kesah, bahkan mungkin bunuh diri. Ya, bahkan yang mungkin tadi sampai bunuh diri. Waliyadzubillah. Wa zawalu adroniha, dengan at-tauhid, kotoran-kotoran hati menjadi bersih. Hati itu bisa berkarat seperti berkaratnya besi. Berkaratnya hati karena banyak kemaksiatan. Sebagaimana besi ketika, misalnya pisau, ketika banyak karatnya, dia enggak tajam untuk digunakan ya untuk memotong. Demikian pula hati ketika banyak karatnya. Berat hati itu digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Berat hati itu mau memompa tubuh ini untuk semangat. Bagaimana dia memompong, pompanya sendiri rusak. Bagaimana dia akan bisa membawa hati ini semangat dalam ketaatan, sementara dia sendiri berkarat, hati itu berkarat. Wa fihi masalihul badan wa dunya wal akhirah, dan badannya ada kemaslahatan bagi badan, bagi dunia, dan bagi akhirat. Anda mungkin pernah menyaksikan atau mungkin pernah mendengar komentar. Ada seorang muslim, mukmin, dia kehidupannya biasa. Maksud kehidupan biasa, ekonominya biasa. Rajin ibadah, ya jamaah, ya taklim. Dia kehidupan biasa. Tapi Anda lihat wajahnya berseri-seri. Dia bekerja seperti biasa, enggak terlalu ngoyo. Sebagian orang menganggap ini orang kaya, ini orang enggak punya utang, orang ya, wajahnya tidak terlihat bahwa dia itu orang yang punya beban yang berat. Ya kenapa? Ya karena dia menjalani hidup stabil antara tuntutan jasmani dan rohani. Beda dengan ada orang yang secara harta cukup, tapi kok muka selalu masam, tidak ceria, karena dia punya target duniawinya yang belum tercapai. Harta banyak, kekayaan menumpuk, tapi dia punya target yang belum tercapai. Jadi rasanya itu belum plong, sehingga ketidakplongan hati itu terlihat dari wajah. Wajah itu akan memberitahu apa yang ada di isi hatimu. Ya, wajah itu akan memberitahu rahasia yang ada di hati kamu. Kamu senang terlihat dari wajah kamu. Kamu sedih terlihat dari wajah kamu. Kamu benci terlihat dari wajah kamu. Kamu ridho terlihat pula dari wajah kamu. Ya. Maka at-tauhid ini menjadikan seorang itu apa namanya, dia hatinya tenang. Pernah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau difitnah oleh Ahlul Batil, di mana Ahlul Batil ketika mereka kalah dalil, kalah hujah, bukannya nerima, tapi malah menggunakan, memprovokasi penguasa untuk menangkap beliau. Ditangkaplah beliau. Dalam keadaan penguasa itu hanya terprovokasi saja oleh Ahlul Batil. Seharusnya dalil dilawan dengan dalil kan, dengan hujah. Tapi enggak. Ketika mereka tidak mampu melawan dalil yang disampaikan Ibnu Taimiyah, mereka menggunakan jurus ngiwung. Jurus apa namanya? Memprovokasi penguasa yang menfitnah Ibnu Taimiyah. Ditangkap Ibnu Taimiyah. Ketika beliau dipenjara, ya, dia tidak sedih, biasa saja. Namanya orang kalau hatinya dekat dengan Allah, mau dimanapun, di tempat yang sempit pun rasanya luas. Jadi kalau orang itu jauh dari Allah, walaupun di bumi yang luas rasanya sumpek. Ya, sebagaimana Allah sebutkan tentang tiga sahabat yang dibaikot oleh Nabi, karena mereka itu tidak ikut dalam perang Tabuk, fadhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Bumi yang luas seperti ini terasa sempit atas mereka. Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ada pun tiga sahabat tadi, kemudian Allah ampuni, kemudian turun ayat tentang diterima tobat mereka, maka mereka menjadi orang-orang mulia. Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika di penjara, beliau mengajak orang-orang di penjara untuk beribadah hanya kepada Allah, mengajak untuk mengikuti terhadap bimbingan Nabi. Penjara berubah jadi pondok pesantren. Ahlul Batil enggak senang. Ya. Ahlul Batil yang berusaha memenjarakan Ibnu Taimiyah enggak senang. Inginnya di penjara supaya tidak dakwah, kok malah apa di penjara berdakwah. Banyak orang-orang yang di penjara yang dulunya mereka melakukan kejahatan jadi bertobat dan jadi ngerti ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lihat Ahlul Batil enggak senang kalau orang itu ngerti agama. Ahlul Batil itu enggak senang kalau apa manusia yang jahat itu tobat, itu enggak senang. Ngeri ya. Maka mereka memprovokasi penguasa lagi. Pisahkan Ibnu Taimiyah dari yang lainnya. Penjara khusus. Akhirnya di penjara khusus. Hari-harinya Ibnu Taimiyah ya nulis. Memang beliau kesenangannya baca dan nulis dan dakwah kan. Yang dakwah kan bisa dengan lesan, bisa dengan tulisan. Dia nulis. Nulis kitab kadang dari batas asar sampai maghrib, menulis satu buku. Ada asar sampai maghrib kan gak lama kan. Itu bisa menulis satu buku. Malah fokus. Ahlul Batil gak senang. Ya. Maka memprovokasi penguasa lagi untuk semua buku-bukunya disita. Ya. Diambil. Ketika buku-buku Ibnu Taimiyah diambil, pulpennya, kertasnya diambil Ibnu Taimiyah, bukannya sedih, dia mengatakan alhamdulillah. Hujah telah sampai kepada mereka tanpa saya harus capek-capek menyampaikan. Enggak mungkin kan penguasa menyita buku kecuali dibaca dulu oleh mereka kan? Apa sih sebenarnya ditulis? Maka tanpa capek-capek beliau menyampaikan sudah sampai itu. Hari-harinya beliau banyak tilawah, wirid-wirid. Ibnu Taimiyah mengatakan, "Mada yaf'alu bi a'da'i? Ana jannati fi qalbi. Wa hiya ma'i haitsu ma kuntu." apa yang mau dilakukan oleh musuh-musuh terhadapku? Kebahagiaan saya ada di hati ini. Kebahagiaan saya itu ada di hati ini. Gak bisa mereka merebut kebahagiaan ada di sini. Fisik bisa dipenjara, tubuh bisa dikerangkeng, gerak bisa jadi terbatas, tapi ketika hati seorang dekat dengan Allah, luas dia. Ya, luas hatinya. Ana jannati fi qalbi. Saya ini, kebahagiaan saya ini, jannah ini, kebahagiaan saya itu ada di sini, di hati. Dan terus insya Allah bersama saya dimanapun saya berada. Seperti itu barakallahu fikum. Dan beliau mengakhiri hayatnya dengan banyak-banyak tilawah. Ketika beliau membaca surat Al-Qamar, ketika sampai pada ayat innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, roh beliau keluar, beliau meninggal insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Ketika beliau meninggal, proses penguburan yang luar biasa disebutkan oleh Ibnu Katsir waktu itu sebagai muridnya yang menyaksikan proses penguburan. Dari pada asar, jenazah di pada zuhur di bawah itu sampai kuburan asar. Semua orang keluar untuk mengantar jenazahnya. Tokoh-tokoh yang dulu memusuhi Ibnu Taimiyah bersembunyi semuanya. Tidak ada yang berani keluar, kalau keluar mungkin akan dipukuli sama masyarakat. Jutaan orang, bahkan ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang mengantar jenazah beliau. Padahal selama hidupnya beliau dimusuhi oleh Ahlul Batil. Tapi disinilah terlihat ya bagaimana Ahlul Haq dimuliakan di saat mereka wafat. Jutaan orang menyolatinya, melayatnya, mengantar jenazahnya. Ya, semua toko-toko tutup semuanya. Dari Masjid Jami sampai ke kuburan itu gak jauh. Itu jenazah diangkat itu sampai kuburan dari pada duhur sampai asar. Pada duhur sampai asar itu berapa jam kan? Lama kan? Itu baru nyampe. Itu kok semut sudah jalannya. Menyemut. Ya. Yang aneh bin ajaib. Ibn Abdul Hadi, salah satu murid Ibn Taimiyah, menyebutkan orang-orang sufi yang selama hidupnya memusuhi Ibn Taimiyah, itu mereka melemparkan kain di hadapan keranda, apa di atas keranda Ibnu Taimiyah. Tabarukan ala barokah. Bayangkan, selama hidupnya beliau itu dimusuhi, giliran ketika meninggal dan melihat betapa banyaknya orang yang melayat, yang menyolati dan mencintainya. Orang-orang sufi mereka melemparkan kain-kain mereka ala barokah. Tabarukan. Ya. Allahul musta'an. Ini contoh. Semoga beliau husnul khatimah. Meninggal ketika membaca surat Al-Qamar sampai pada ayat innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa fi jannatin wa nahar. Berada di sorga-sorga dan sungai-sungai yang ada di sorga. Dan baca ayat ini beliau rohnya ya dicabut. Meninggal insyaAllah dengan husnul khatimah. Wa adamu manah Allahu anhu, dan yang paling besar yang Allah larang, larangan yang paling besar dari larangan Allah adalah asyirku fi ibadati, menyekutukan Allah dalam ibadah. Alladhi wa fasadun, di mana kemusyrikan adalah bentuk kerusakan. Kerusakan dalam segala hal. Ya Allah yang mencipta kita, yang memberi rezeki kita, masa kita mau berterima kasihnya kepada berhala, kepada sin Allah. Allah yang memberi rezeki kita, yang mencipta kita, mengatur alam semesta, masa kita memberikan ibadahnya kepada sin Allah, berterima kasihnya kepada sin Allah. Ini zalim namanya. Makanya Allah mengatakan inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang besar. Yaitu meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Ini namanya zalim. Ya, kalau ente menjadikan peci jadi sendal itu kan kurang ajar ya kan. Peci kok dijadikan sendal? Karena apa? Bukan tempatnya. Demikian pula orang meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Itu juga namanya zalim. Kemusyrikan adalah kezaliman. Karena meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Wa hasratun fil qulubi wal abdan, dan menjadikan hati dan badan ini ya memiliki hasrah. Hasrah itu sedih, kecewa, menjadikan hati ini lemah, badan pun lemah. Coba orang yang dia itu masih percaya dengan apa tatoyur, suara burung atau hari tertentu bisa mendatangkan kebaikan atau kejelekan, itu takut sekali kalau bepergian misalnya di hari Sabtu, menebang pohon di hari Selasa, berjalan kemudian kok pepergian kok di tengah jalan ada ular melintang, gak berani dia melanjutkan perjalanan. Padahal sedang butuh banget, tapi dia gak berani, khawatir. Khawatir dia akan celaka di jalan. Padahal apakah ular tadi pernah memberitahu bahwa saya ini adalah sinyal, pertanda. Ya, kalau kamu melanjutkan bahwa kamu akan celaka, pernah kamu seperti itu? Kalau dia mengatakan pernah terjadi seperti itu kok, dan orang yang tetap melakukan perjalanan celaka, kita katakan persentasenya seberapa? Berapa banyak orang melakukan perjalanan ada ular jalan dalam lintang selamat? Berapa banyak orang melakukan perjalanan nggak ada apa-apa gitu kemudian celaka? Itu ular sedang mencari makan atau ular sedang pulang ke lubangnya? Kok kamu cerdik sekali sampai ke arah situ? Dari sisi mana? Ular gak pernah beritahu bahwa ini senisinya. Kalaupun itu pernah terjadi, bukan karena itu. Mungkin faktor yang lain. Yang paling utama adalah takdir dari Allah SWT. Beda banget orang yang bertauhid dengan yang tidak. Orang yang tidak bertauhid itu hidupnya itu selalu was-was. Selalu khawatir. Ya. Selalu gak pede. Nah ya, orang kalau tidak bertauhid, orang biasa pepergian itu bawa jimat, raja-raja. Kalau dia lupa itu, waduh, alamat kita ini. Pergi kok gak bawa raja-raja. Pergi kok gak bawa jimat. Beda dengan ambil tauhid. Keluar mengatakan, bismillahi. Tawakkaltu 'alallah. Wala haula wala quwata illa billah. Luar biasa. Beda. Beda sekali. Bersandar kepada Allah. Karena Allah yang mengatur alam semesta ini, maka hanya kepadanya kita bersandar. Ada pun orang yang bersandar keselamatannya kepada jimat, kepada raja-raja, maka Allah berikan kepada apa yang dia sandarkan kepadanya. Dan Allah gak urusi orang seperti itu. Wad dunya wal akhirah, demikian pula kemusyrikan akan membuat kekecewaan di dunia dan di akhirat. Orang-orang musyrikin yang ketika di dunia itu diberi kesempatan untuk mereka beribadah, ternyata mereka tidak memanfaatkannya. Diberi alat untuk memahami kebenaran, namun mereka tidak memanfaatkannya, menyesal mereka. Tersebut dalam surat Tabarok. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba kalau dulu kita mau mendengar, mau memahami, kita enggak mungkin diadab dalam neraka ini. Nyesal mereka di saat tidak lagi bermanfaat, penyesalan. Di dunia mereka diberi oleh Allah kesempatan, diberi oleh Allah alat yang lengkap untuk memahami kebenaran, namun mereka tidak memanfaatkannya, nyesal mereka. Lau kunna nasma'u aw naqilu. Duh, kalau dulu kita mau mendengar ya. Duh, kalau dulu kita mau memahami. Tapi penyesalan, tinggal penyesalan. Fakullu khairin fid dunya wal akhirah fa huwa min samarati tauhid. Semua kebaikan di dunia dan di akhirat tidak lain dan tidak bukan kecuali adalah buah dari tauhid. Wa kullu syarrin fid dunya wal akhirah fa huwa min samarati syirki. Semua kejelekan di dunia dan di akhirat, maka itu buah dari kemusyrikan. Lentaib. Wa mimma amarallahu bihi, dan di antara yang Allah perintahkan, beliau Asy-Syaikh As-Sadi menyebutkan, as-salah waz-zakah wa-siyam al-hajj. Misalnya, salat, zakat, puasa, dan haji. Alladhi min fawaidi hada, yang di antara faedah kita menjalankan itu semua, insyirahus sadri wa nuru, longgarnya dada dan bercahayanya apa dada ini. Jurej ketika dia mengalami kesulitan di saat dia difitnah oleh seorang wanita, difitnah bahwa dia bersinah dengan seorang wanita, kemudian orang-orang tidak klarifikasi langsung menghancurkan tempat ibadahnya, dan dia pun dipukuli, dia pun diikat tangannya di lehernya. Dalam keadaan seperti itu beliau minta, tudum, kasih waktu saya untuk sholat. Ya, setelah beliau sholat, bayi yang dituduhkan itu anak dari perzinahan dipegang jarinya oleh Jurej. Man abuk, siapa bapakmu? Bayi masih merah yang belum bisa ngomong, tiba-tiba ngomong, ayah saya adalah fulan, penggembala, apa namanya, sapi, tukang angon. Ya, barakallahu fikum. Ketika seorang mengalami kesulitan, maka banyaklah dia mencari pendekatan pada Allah, akan ada jalan keluar. Allah mengatakan, wasta'inu bisabri wassalat, mintalah pertolongan pada Allah dengan kalian sabar dan sholat. Ya, banyak ya kisah-kisah yang menunjukkan ya bahwa dengan sabar dan sholat seorang itu dimudahkan urusannya. Wa zawalu humumihi wa humumi, dan hilang pikiran-pikiran yang tidak nyaman dan kesedihan itu hilang. Rasul kalau mengalami atau sedang menghadapi perkara yang rumit, beliau berdiri sholat. Beliau mengatakan, ya Bilal arihni bisholat, wahai Bilal buat saya tenteram dengan sholat. Rasul juga mengatakan, waju'ilat qurratu aini bisholati, dijadikan penyejuk mataku atau penenteram jiwaku ada pada amalan sholat. Jadi kita kalau menghadapi perkara rumit, sholat adalah salah satu solusinya. Salah satu solusinya. Ya, dengan sholat kita akan ya mengadukan nasib kita kepada Allah supaya kita segera dilepaskan dari kesulitan. Wa nasyatil badan wa khifati, dan menjadikan badan itu semangat dan ringan. Ya, sholat kan dari masjid, rumah ke masjid, haji, tawaf, sa'i, ini kan jalan ya kan. Ini menjadikan tubuh itu sehat. Wa nurul wajhi, dan wajah pun menjadi bercahaya. Wa sa'atu rizki, dan rezeki pun menjadi luas. Zakat misalnya, sedekah. Ya. Itu menjadikan harta kita diberkahi. Ya, menjadikan ya rezeki kita semakin bertambah. Wal mahabbah fi qulubil mu'minin, serta mendapatkan kecintaan di hati-hati orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman akan menaruh hormat kepada orang yang ya taat pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh ya disebutkan ya. Al-Imam Ibnu Rajab menyebutkan banyak contoh dalam kitab beliau ketika menjelaskan hadis ya, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya kamu akan dijaga oleh Allah. Taib. Adzan. Taib. Insyaallah kita tutup untuk sesi yang pertama qabla maghrib. Sampai di sini nanti kita akan apa namanya? Lanjutkan kembali sesi kedua setelah salat maghrib insyaallah. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani ma'asyirat talabah, wa'idakumullah. Lanjutkan penjelasan bait syair yang ke-12, yaitu bahwa agama ini, syariat ini dibangun di atas bagaimana mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan serta mencegah atau menolak kemadharatan. Disebutkan oleh Syekh As-Sadi rahimahullah contoh dari kemaslahatan yaitu at-tauhid misalnya. At-tauhid ini akan membuahkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Orang yang bertauhid, dia akan senantiasa hatinya bersandar kepada Allah. Tidak dibayangi oleh pikiran-pikiran negatif. Dia ketika akan melakukan aktivitas, tidak seperti orang yang tidak bertauhid, yaitu selalu dibayangi oleh was-was dan ketakutan. Sedangkan orang yang bertauhid, dia menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya sikap penyerahan kepada Allah ini menjadikan hati ini longgar. Menjadikan seorang itu dia terus berbuat dan berbuat yang positif. Tidak mandek atau terhenti karena adanya ya was-was atau anggapan-anggapan yang tidak mendasar. Demikian pula di antara yang Allah perintahkan salat, zakat, puasa dan haji. Syekh As-Sa'di menyebutkan beberapa faedahnya yang menjadikan dada ini longgar. Menjadikan hati ini bersinar. Kenapa hati itu bisa tertutup dengan daki atau karat karena kemaksiatan. Dan ketika kemaksiatan tadi, ketika daki tadi dibuang, maka hati tadi cemerlang. Hati tadi yang tadi tertutupi menjadi terang. Amalan-amalan seperti sholat, zakat, puasa dan haji ini akan membersihkan dosa. Disebutkan dalam riwayat, orang yang melakukan dosa akan dititik hitam pada hatinya. Berbuat dosa lagi, dititik lagi. Terus semakin banyak, semakin titik hitam itu melekat pada hatinya. Ibadah-ibadah besar tadi, kayak sholat, zakat, puasa, dan haji, bisa menjadikan hati seorang yang tadinya kotor menjadi bersih. Yang tadinya berkarat, kemudian hilang karatnya. Ya. Kembali kinclong dan cerah. Demikian pula amalan-amalan tadi menjadikan umum kesedihan dan pikiran-pikiran negatif itu hilang. Di antara hal yang menjadikan seorang itu pikirannya itu enggak tenang kalau dia itu menderita sakit atau menderita penyakit atau mengalami sakit. Mungkin kebanyakan kita bahwa sakit ya obatnya ya untuk kesembuhannya dia minum obat tertentu. Dan ini tidak salah asalkan obat tadi obat yang halal. Tapi pernahkah kita tahu bahwa di sana ada asbab syar'iyyah? Ada sebab-sebab secara syariat yang Allah tentukan kalau ini dilakukan sebagai terapi. Bentuk penyembuhan. Di antaranya adalah sedekah. Sedekah adalah terapi penyembuhan. Rasul mengatakan, dawu mardokum bisedekah. Dawu mardokum, obati orang-orang sakit dari kalian dengan sedekah. Sedekah itu bentuk pengobatan. Ya. Sebagaimana misal, orang dia kepengin panjang umurnya dengan dia apa mengonsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, ini sesuatu yang tidak salah. Ya. Tapi di sana ada sebab-sebab yang Allah tentukan secara syariat kalau itu dilakukan, apa yang diinginkan dari tubuhnya sehat, ya, panjang umur insyaallah, di antaranya adalah amalan silaturahmi. Rasul mengatakan man ahabba ayyubsatu lahu fi rizqihi wa ayyunassa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang kepengin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali kekerabatannya, yakni menyambung tali silaturahmi. Ini kan asbab syar'iyah kan, sebab-sebab yang Allah jadikan secara syariat menjadi ya sebab kebaikan. Bagi seorang mukmin, dia melakukan dua-duanya, asbab syar'iyah dan asbab hisiyah, sebab-sebab secara syariat dan sebab-sebab secara duniawiyah, selama itu halal. Demikian pula Syekh As-Sa'di menyebutkan di antara faedah menjalankan lima hal tadi, tauhid, sholat, zakat, puasa dan haji, ini adalah rukun Islam, badan ini terasa nasyat, semangat, wakifah dan ringan. Sholat misalnya kayak tadi, gerakan-gerakan sholat dari berdiri, ruku berdiri, punya sujud, duduk, sujud, wah ini luar biasa. Ya. Perjalanan pulang pergi dari rumah ke masjid dengan jalan kaki ini luar biasa. Di samping mendapat pahala juga akan mendatangkan kesehatan. Wakhifati menjadikan badan ini ringan. Tawaf, sa'i, ini amalan-amalan ibadah ya, dengannya seorang kadang keluar keringatnya, ada pembakaran ya, apa namanya yang butuh dibakar di tubuhnya dari lemak yang jahat misalnya ya, dengan apa ibadah tadi. Wa nurul wajhi, dan bercahayanya wajah. Wajah ini bercahaya dengan sebab ketaatan. Terlebih di akhirat nanti. Ketika Anda misalnya memegang prinsip Ahlus Sunnah, maka berita gembira. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari di mana wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi hitam. Kata Ibn Abbas, tabyaddu wujuhu ahli sunnah. Akan menjadi putih cemerlang wajahnya Ahlus Sunnah nanti di yaumul qiyamah. Wa taswaddu wujuhu ahlil bid'ah, dan akan menjadi hitam kelam wajahnya ahli bid'ah. Demikian pula anggota wudu, wajah, tangan, kaki, anggota wudu nanti datang di hari kiamat dalam keadaan cemerlang. Rasul mengatakan, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu. Umatku nanti akan dipanggil oleh Allah di hari kiamat dalam keadaan putih cemerlang dari bekas wudu. Yani anggota wudu nanti datang di hari kiamat akan mengeluarkan ya sinar. Cahaya atau sinar ya? Yang intinya apa? Bercahaya. Ya, akan bercahaya. Ini faedah. Wasa'atu rizki, dan akan luas rezekinya. Sedekah misalnya. Meskipun sedekah mengurangi harta dari satu sisi, dia akan menambah harta dari sisi-sisi yang lainnya yang banyak. Kita yakin dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, mana kosot sodakotun min walin. Harta enggak akan berkurang dengan kita sedekahkan. Rasulullah alaihi assalatu wassalam menyebutkan pula, tiada hari yang terbit padanya matahari kecuali turun dua malaikat. Satu malaikat mengatakan, Allahumma a'ti mungfiqan khalafa. Ya Allah, berilah orang yang berinfak ganti. Tentu gantinya lebih baik. Satu malaikat mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kebinasaan kepada orang yang pelit. Ini malaikat, hamba Allah yang mulia yang mendoakan. Nah, kalau kamu didoakan kejelekan oleh orang soleh merinding kamu. Didoakan kejelekan oleh orang soleh merinding kamu. Ya, ini malaikat ibadul mukramun. Hamba Allah yang mulia mendoakan kejelekan pada orang yang pelit. Akan dibinasakan hartanya. Ya apa? Teman sebaliknya, malaikat hamba Allah yang mulia juga mendoakan kebaikan untuk orang yang mau berinfak. Haji, umrah juga akan menjadikan rezeki itu luas. Rasul mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadzunuba. Sering-seringlah kalian menjalankan haji dan umrah. Karena keduanya akan menghilangkan kefakiran dan menghilangkan dosa. Yanfiyani adzunuba wal faqra. Keduanya menghilangkan dosa dan kefakiran. Insyaallah orang yang misalnya haji atau umrah lillahi ta'ala, enggak ada ceritanya dia bangkrut. Ya. Bahkan dengan izin Allah, ya, dia akan diberkahi. Mendingan jangan kemudian hitung-hitungannya kasar. Pokoknya saya haji, nanti setelah haji pasti toko saya laris. Jangan seperti itu. Hitung-hitungannya bukan seperti itu. Kalau hitungannya seperti itu, kemudian setelah itu pulang haji, kemudian belum laris, kamu akan nyalah-nyalahkan syarat ini. Katanya mau laris, tokonya ternyata gak laris. Kita katakan, mana ada dalil yang katakan laris? Kan tidak kan? Luasnya rezeki tidak harus laris. Misalnya kok pelanggan tetap segitu aja, ya kan? Gak tambah-tambah, misalnya. Ya, tapi, kamu lihat ada toko yang laris tapi sering dikasak oleh perampok, ya kan, sering ditipu oleh konsumen. Nggak, kamu pelanggan segitu saja utuh. Alhamdulillah nggak pernah ada kasus kayak gitu. Pelanggan juga bayar tepat waktu, ya kan. Nanti bisa bandingkan dengan yang lainnya yang kadang laris tapi malah kadang dikasak sama orang, ditipu wa ila akhirih, ya kan. Jadi hitungan ya, lancar rezeki bukan kayak tadi itu. Tidak harus seperti itu. Ya bisa juga. Laris juga bisa. Ya. Intinya kita yakinlah dengan firman Allah dan sabda Rasul. Apapun yang kita keluarkan untuk kebaikan, Allah akan ganti dengan kebaikan. Allah mengatakan, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Apapun yang kalian infakkan, Allah akan ganti. Ya, ini Allah yang berjanji dan Allah tidak akan ingkar janji. Nah, gantinya kayak apa? Ya, ya macam-macam. Bisa jadi berupa kesehatan yang full, ketentraman batin, bisa jadi menghortanya tambah banyak, bisa jadi orang-orang tambah ya apa cinta pada dia. Ini banyak sekali. Jangan selalunya dia itu apa diukur dengan materi, mesti laris dagangannya. Enggak harus seperti itu. Ukuran ya luasnya rezeki bukan semata-mata itu saja. Wal mahabbah fi qulubil mu'minin. Orang-orang yang menjalankan perkara tadi akan dicintai oleh orang yang beriman. Adapun kalau ada orang kafir benci, oh, orang kafir benci enggak jadi masalah. Ya. Enggak jadi masalah. Ya. Ketika ya apa namanya? Ada orang-orang yang tidak suka dengan orang yang berbuat baik. Ternyata yang tidak suka ini orang-orang yang ya dia sendiri enggak pernah sholat, dia sendiri orang kafir atau orang fasik, jangan dirisaukan. Ya. Ibaratnya biar anjing menggonggong kafirnya tetap berlalu. Ya. Di antara dalil tentang ini, di antaranya ada firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih, Allah akan jadikan pada hati manusia kecintaan pada mereka. Orang-orang akan menghormati orang yang menghormati Allah. Maka sebatas penghormatan kita pada Allah, sebatas itu pula orang akan hormat pada kita. Namun kalau kita terhadap Allah itu bermaksiat, terhadap Allah kita menyanyiakan perintahnya, terhadap larangan yang kita menerjang, jangan disalahkan. Anak istri kita yang tadinya nurut, balelo sekarang. Orang yang dekat dengan kita yang tadinya tunduk, ya menentang. Seperti itu. Sebagai salah mengatakan, saya terkadang melakukan kemaksiatan, kemudian saya rasakan buah dari kemaksiatan saya. Kendaraan yang saya naiki jadi ngadat. Anak dan istri jadi balelo. Berani. Langsung dia rasakan seperti itu. Orang yang mengatakan seperti ini kan dia ngerti bahwa ini semua sebab kemaksiatan. Saking sedikitnya dosa mereka, sampai-sampai mereka ngerti musibah yang menimpa mereka dari dosa apa. Lah kita saking banyaknya dosa, musibah datang pada kita dari dosa apa ya? Dosa yang kita ingat lebih sedikit dari dosa yang kita lupakan. Ya. Makanya Rasul mengajarkan kita untuk beristighfar kepada Allah dari dosa yang kita ingat atau dosa yang kita tidak ingat. Terlalu banyak dosa yang kita lupakan, itu justru lebih berhak untuk kita istighfari. Kalau dosa yang kita ingat, ya insya Allah kita akan istighfar lah ya. Tapi dosa yang kita tidak ingat, ya ini yang bahaya. Wa fi zakati wa sadaqah, beliau menyebutkan contoh pada amalan zakat dan sadaqah misalnya. Wa wujuhil ihsan, dan sisi-sisi kebaikan. Sisi kebaikan itu enggak harus zakat atau sadaqah, misalnya kamu ya misalnya memberi kepada hewan. Ya kamu kan bukan zakat, ada hewan, ada misalnya kucing kehausan, kemudian kamu beri minum, kan bukan zakat namanya, ya kan? Kamu beri minum kucing, bukan memberikan zakat. Ini kebaikan. Padanya ada zakatun nafsi wa tadhiruha. Padanya ada bentuk pembersihan jiwa dan mensucikan jiwa. Jadi jiwa orang itu bisa kotor, bisa berkarat. Dan jiwa atau hati manusia itu ibarat, bagi tubuh ini ibarat raja. Dan anggota tubuh ini adalah pasukannya. Kalau rajanya jahat, dia akan menyuruh ya pasukannya kepada kejahatan. Kalau rajanya baik, insya Allah akan menyuruh pasukannya kepada kebaikan. Dan hati ini kalau jahat, maka anggota tubuh ini akan mengeluarkan kejahatan. Omongannya kotor, kakinya melangkah kepada tempat-tempat maksiat, tangannya mengambil dan merenggut yang maksiat, pikirannya juga terarah kepada maksiat, seperti itu. Wa zawalul wasakh wadharan anha, dan hilangnya kotoran dan daki dari hati. Di antara kotoran hati adalah sifat pelit atau kikir. Ini dengan sedekah dan zakat terkikis. Dan di antara indahnya Islam ini, bahwa Islam ini tidak hanya memperhatikan kebersihan lahiriah, bahkan memprioritaskan kebersihan batin terlebih dahulu. Bukan berarti mengesampingkan kebersihan fisik, tapi yang paling utama kebersihan kalbu lebih dahulu baru kebersihan ya fisik. Wajib hajat akhir muslim pada amalan zakat dan sedekah bisa membantu hajat keperluan seorang muslim. Masih terlalu banyak orang-orang fakir di sekitar kita. Fakir bukan dibuat karena memang ketidakmampuan. Mereka mungkin sudah keluarkan modal ratusan juta tapi gagal. Mereka sudah melamar kerjaan di perusahaan ini dan itu ternyata belum diterima. Mereka sudah berusaha bergerak dari rumah ke keliling, ya jualan ternyata belum laku. Jadi kamu jangan sampai memandang orang fakir itu karena kesalahan dia sendiri, jangan. Jangan seperti pemahaman sebagian orang, kamu fakir ya karena kamu sendiri yang membuat dirimu fakir. Kalau kamu kaya ya kamu juga yang menjadikan kamu kaya. Bukan seperti itu. Berapa banyak orang dia fakir bukan karena dia tidak mau kerja. Bukan karena dia tidak mau usaha. Tapi lagi-lagi gagal. Modal besar kemudian ketipu. Baru laku sedikit kemudian ternyata ya hilang misalnya. Copet. Wa ila akhiri. Jadi tidak, ya, jadi tidak harus seorang itu kemudian fakir karena dibuat-buat. Ya. Ada orang yang memang betul-betul dia fakir setelah dia usaha keras. Terlebih orang-orang yang punya skill itu butuh diperhatikan. Makanya ketika sahabat Abu Dzar meminta bimbingan pada Nabi tentang apa yang harus beliau perbuat, di antara Nabi bimbingan adalah tasna'u atu'inu sani'an au tasna'u di akhrab. Kamu membantu orang yang punya skill, keahlian, dan kamu membantu orang yang akhrok. Akhrok itu enggak bisa kerja. Loh, orang punya skill, keahlian kok kita bantu? Jangan kamu kira. Justru orang yang enggak bisa kerja itu malah kadang orang iba. Ketika dia itu cacat, banyak orang malah ngasih. Tapi ketika orang dia punya keahlian nukang, punya keahlian apa namanya, montir, punya keahlian macam-macam. Orang anggap, oh orang ini karena punya keahlian berarti dia pemasukannya banyak. Padahal belum tentu. Orang punya keahlian kalau enggak dipakai mau makan apa? Dia punya keahlian tukang batu, tukang kayu, pintar jahit, tapi enggak dipakai. Enggak ada orang yang nyuruh dia kerja. Sama kan, dia enggak dapat apa-apa kan. Tapi kalau orang-orang yang cacat misalnya, banyak orang perhatian. Banyak orang apa? Membantu. Jadi dua-duanya kita perhatikan. Ya, tasna'u aw tu'inu sani'an. Kamu membantu orang yang punya skill keahlian. Atau kamu membuatkan, menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang yang ya dia tidak bisa usaha. Bayangkan, menciptakan lapangan pekerjaan. Terlalu luas untuk kita bisa dapat pahala. Allah Maha sayang kepada hambanya bahwa medan untuk kita meraih pahala dari Allah terbuka lebar di depan kita. Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita, silakan kita berdayakan potensi yang ada pada diri kita. Orang bisa membantu orang dari sisi harta yang dimiliki. Orang bisa membantu orang dari sisi apa namanya, menciptakan lapangan pekerjaan. Bisa dari sisi ya, dia menyambungkan kepada orang-orang yang bisa ya mencarikan pekerjaan dan yang lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Allah mengatakan wala tahadduna ala ta'amin miskin. Kalian tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Celaan tidak hanya terarah kepada orang yang pelit saja, tapi juga terarah kepada orang yang tidak mau menganjurkan. Mungkin dia tidak bisa membantu orang karena dia sendiri fakir. Dengan hartanya gak bisa bantu. Tapi apa iya dia tidak bisa membantu dengan lesannya, dengan kalimatnya? Apa beratnya untuk dia misalnya punya tetangga yang kesulitan, kemudian dia punya teman menyampaikan, ya akhi, Anda punya tetangga seperti ini. Kalau Anda punya kelebihan rezeki, saya siap untuk ya menyalurkan pada tetangga saya yang kesulitan seperti ini. Anda enggak bisa bantu dari sisi harta karena Anda sendiri kesulitan. Tapi Anda bisa membantu dari sisi yang lain. Mendorong orang untuk membantu tetangga Anda yang kesulitan tadi. Seperti itu kita sebagai seorang mukmin. Adalah kita ya bisa menjadi orang yang memberi manfaat dan kontribusi kepada masyarakat. Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling memberi kontribusi dan memberi manfaat untuk orang lain. Apapun kapasitas kita, Anda sebagai orang yang ahli dalam perbengkelan, ajari saudara-saudara Anda kaum muslimin yang butuh ilmu perbengkelan. Anda yang misalnya ahli dalam apa namanya membuat jajanan yang lezat dan insya Allah laris di pasaran, ajari saudara-saudara yang membutuhkannya. Gak usah pelit. Semua kita adalah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk manusia. Jangan sampai kita melewati umur kita tanpa kita memberikan jasa apapun kepada masyarakat. Hendaklah kita menjadi orang yang berkarya guna, dan menjadi orang yang memiliki manfaat dan kontribusi yang besar. Lagi-lagi kita katakan, ya tadi sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang bisa memberi manfaat terhadap apa? Orang lain. Kalau misalnya usahanya gak bisa memberi manfaat di sisi harta, ya sudah, Anda sebagai talibul ilmin memberi manfaat dari sisi ilmu. Ngajari adik-adik kampung, ngajari masyarakat. Oh, saya bukan orang yang alim. Oh, saya baru mau setahun dua tahun. Ya, akhi, sesuai dengan kapasitas, ya, sesuai dengan kemampuan, tentu kita memberikan sesuai dengan kemampuan. Kamu bisa setahun dua tahun baru bisa, ya, ya, ilmunya sedikit, baru bisa mengajari tentang wudu, sudah ajarkan wudu. Karena Rasul mengatakan, balighu anni walau ayah. Sampaikan apa yang datang dariku walaupun satu ayat. Bisa jadi menurut sebagian kalian permasalahan wudhu ini permasalahan yang gampang kayak semua orang tahu. Padahal banyak dari orangnya gak tahu. Gak tahu seperti apa tata cara wudhu Nabi alaihi salatu wassalam. Ajarkan saja. Ajarkan saja. Banyak orang gak ngerti. Ada kisah menarik. Ada ikhwanna yang kerja di Korea. Di sana dia diberi kesempatan khutbah. Ya, jamannya orang-orang TKI juga orang-orang Indonesia banyak. Beliau menyampaikan tentang mubtilatul nawaqidul Islam. Pembatal-pembatal keislaman. Jadi keislaman seorang bisa batal dengan misalnya berbuat kemusyrikan misalnya, atau dengan seorang mencela Allah, mencela Al-Qur'an wa ila akhirih. Selesai dari khutbah, ada orang yang beri, wali orang pondokan. Saya baru tahu, baru dengar kalau Islam itu bisa batal. Taunya dia yang namanya batal ya salat bisa batal ya kan, masa Islam bisa batal? Ya. Masa keislaman bisa batal? Dia baru ngerti. Padahal itu kan pelajaran yang termasuk dasar dan ringan ya kan. Tapi sebagian orang enggak ngerti, padahal orang mondokan. Enggak ngerti kalau ternyata di sana ada pembatal-pembatal keislaman. Ngertinya ya pembatal-pembatal sholat, pembatal-pembatal wudu. Ini itu pembatal-pembatal puasa. Kalau keislaman masa Islam bisa batal? Padahal ini yang paling pokok. Kalau batal wudunya ya masih bisa dia wudu lagi, kalau batal keislamannya. Lebur itu apalahnya. Jadi Anda jangan meremehkan diri Anda. Sekarang Anda kecil, besok insya Allah Anda akan besar. Sekarang Anda belum dibutuhkan, besok insya Allah Anda akan dibutuhkan. Seperti itu. Insya Allah. Jadi, kita setidaknya, ya, apa yang kita miliki, sesuai dengan kemampuan kita, kita bisa berikan kepada masyarakat kita. Ada ya, orang kaya dengan hartanya, ada orang yang berilmu dengan ilmunya, ada orang gak kaya, gak berilmu, tapi dia ototnya lumayan, bantu dengan ototnya, dengan tenaganya. Ada orang otot gak ada, ya. Tapi akalnya ada, kecerdasannya ada. Maka dengan saran-sarannya. Pokoknya jangan sampai tidak berbuat. Jangan sampai tidak berbuat yang baik. Ya. Nah, jadi semua kita bisalah memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Waziyadatu barokah malihi wa namahu, dan akan bertambah keberkahan hartanya dan akan bertumbuh hartanya. Kita enggak bisa bayangkan Abu Bakar itu pernah datang pada Nabi mensedekahkan semua hartanya. Walaupun wallahu taala alam, kita belum pernah mendengar atau membaca ada sahabat satupun yang mensedekahkan seluruh hartanya kemudian dibolehkan kecuali hanya Abu Bakar. Tapi setelah beliau mensedekahkan semua hartanya, apa fakir? Jatuh miskin? Tidak, tetap beliau orang kecukupan. Ajaib. Ma'ama fi hadil a'mal min adhimi thawabillah. Di samping amal-amalan tadi. Akan mendatangkan besarnya pahala dari Allah. Alladzi la yumkin wasfuhu. Sesuatu yang tidak mungkin untuk disebutkan. Saking besarnya pahala dari Allah. Wa min husuli ridahu, dan akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Alladhi huwa akbar min kulli syai', di mana keriduan dari Allah adalah paling besarnya. Ya. Nikmat surga yang paling besar adalah keriduan dari Allah. Allah menyebutkan wa ridwanun minallahi akbar. Keriduan dari Allah itu yang terbesar. Allah jika ridho, maka Allah tidak akan pernah murka. Dan ketika Allah SWT ridho, maka apapun yang diminta oleh hambanya akan ada di hadapannya. Wa zawalu sakhati, dan akan hilang kemurkaan dari Allah. Kemudian beliau juga menyebutkan, Asy-Syaikh As-Sadi menyebutkan di antara faedah-faedah dari pensyariatan. Wa kadzalika syara'a li ibadil istimal li ibadah fi mawadi. Demikian pula disyariatkan, demikian pula Allah mensyariatkan kepada hambanya untuk berjamaah dalam melakukan ibadah di beberapa keadaan. Qas salawatil khamsi, seperti salat lima waktu disyariatkan berjamaah. Wal jumu'ah, salat Jumat. Wal a'yad, dan salat Id, hari raya. Wa masyairil haji, dan manasik haji. Ya, di tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji, di Mina, di Arafah, Muzdalifah, kumpul mereka. Wal istima' li dzikrillah wal ilmi nafi', serta berkumpul untuk zikrullah. Ya, baca Quran atau untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Lima fil istima'i minal ikhtilat alladhi yujibut tawadud wa tawasud. Dikarenakan dengan berkumpul, dengan berjamaah, ada perbauran. Berbaurnya kaum muslimin satu dengan selainnya yang menyebabkan adanya saling kecintaan dan adanya hubungan yang baik. Tubuh kalau sudah dekat, insya Allah hati pun sudah mulai merapat. Kalau tubuh sudah berjauhan, hati biasanya akan semakin apa? Menjauh. Ya, Nabi SAW pernah mengingatkan sahabat, ketika mereka itu berada, ketika mereka pada suatu malam mereka menginap di lembah, mereka berpencar-pencar, maka harus mengingatkan, perpencar-pencarnya kalian di lembah ini dari setan. Akan bisa membuat gap. Ya, maka para sahabat mereka mendekat-mendekat, yang sekiranya tikar kalau digelar kemudian mereka ada di atasnya, itu tercakup semuanya. Sampai segitu Nabi. Ya. Ini sahabat loh. Apalagi kita yang lemah iman dan ilmunya. Semakin menjauh dari saudara kita, semakin berat kita. Makanya kamu perhatikan saja. Ada orang sedikit lancar rezekinya, tapi dia sudah mulai menjauh dari majelis ilmu. Menjauh dari saudara-saudaranya. Ini alamat. Kenapa kok dia menjauh? Bukannya kalau rezeki itu semakin lancar malah semakin mendekat ke tempat ibadah, karena fasilitas ya semakin memadai dan kebutuhan semakin tercukupi. Tapi enggak, tidak sedikit orang ketika keran dunia dibuka itu malah menjauh. Menjauh dari ikhwah, menjauh. Ini alamat sudah. Kenapa menjauh? Terkadang karena tidak ingin dikoreksi. Kayak ingin dinasehati maksudnya. Karena sebagian usahanya terkadang ya ada syubhatnya. Dia sudah enjoy dengan apa? Senang dengan hasil yang melimpah dari yang syubhat tadi. Dia enggak ingin dekat, nanti akan dikoreksi oleh temannya, dinasehati. Ini alamat sudah. Padahal kita ini sangat butuh kepada teman kita yang mengingatkan kita kalau kita lupa. Yang melarang kita kalau kita salah. Yang memotivasi dan mendorong kita kalau kita baik, kita butuh. Supaya kita ini terbimbing dan terarah. Ya. Maka dengan adanya berjamaah, sholat berjamaah, haji bareng-bareng, puasa juga di bulan Ramadan bareng-bareng, ini akan ada kedekatan hati. Ya. Dan adanya gesekan-gesekan, itu semakin bisa diminimalisir, diminimalkan. Wa zawalu taqatu wal ahqad bainhum, dan akan hilangnya sikap saling memutuskan di antara mereka, sikap kedengkian. Wa murahamatu syaitan alladhi yakrahu istima'ahum al khair. Dan membuat mangkel setan. Yang mana setan enggak kepengin muslimin kumpul di atas kebaikan. Baik setan dari kalangan manusia atau jin enggak senang kalau ya mereka berada di atas hak. Makanya iblis itu mengirim bala tentaranya untuk menggoda manusia. Setelah mereka melaksanakan tugas, mereka pulang menghadap iblis melaporkan hasil masing-masing godaannya. Iblis pun mengatakan, kamu belum berbuat apa-apa. Kamu belum berbuat apa-apa. Sampai datang setan kepada iblis melaporkan, saya sudah menjadikan suami istri itu pisah. Menjadikan fulan dengan fulana pisah. Menjadi berserai. Iblis pun mendekatkan setan tadi dengan mengatakan, anta-anta. Hebat kamu. Anta-anta. Ini apa? Hebat kamu. Iblis nanya kayak gitu. Adam dan Hawa sedang nikmat-nikmatnya di sorga. Makan dan minum gak butuh nyari, gak butuh masak. Ingin makan di depannya, tinggal santap. Ingin melesat datang sendiri. Iblis gak kepengin Adam dan Hawa itu kayak gitu. Gak seneng iblis itu ada orang yang merasakan kenikmatan dari Allah. Maka bagaimana iblis menggoda Adam dan Hawa agar diusir dari surga dan turun di muka bumi. Ambil pelajaran dari apa yang menimpa bapak dan ibu kita. Adam dan Hawa. Ya. Meskipun Allah ketika menurunkan Adam dan Hawa ke bumi ini, Allah akan mengembalikan Adam dan Hawa ke sorga dalam keadaan yang lebih sempurna dari sebelumnya. Yang dulunya Adam dan Hawa di sorga makan dan minum, ya, tidak membutuhkan, ya, mencari sulit, ya, sudah datang ketika diturunkan di muka bumi harus mencari dan memasak. Tadinya beliau memakai pakaian yang rapat, ketika berbuat maksiat langsung pakaiannya itu langsung lepas. Adam dan Hawa pun telanjang, kemudian keduanya mencari daun-daun yang ada di sorga untuk menutupi auratnya. Kemuliaan yang disandang oleh seorang bisa hilang di saat orang berbuat maksiat kepada Allah. Ini pelajaran. Bisa jadi seorang menyandang dirinya sebagai seorang yang berilmu, namun ketika dia ini sudah berilmu, harusnya dia menjaga. Tapi kok dia sudah berilmu, suka nipu orang misalnya. Kalau pinjam gak pernah ngebalikan, kalau utang gak pernah bayar, maka jatuh kewibawaan ilmu yang ada pada dia. Jangan salahkan orang, dia sendiri yang menjatuhkan dirinya. Kebesaran pakaian ilmu lepas darinya di saat dia berbuat maksiat. Ketika dia tidak menghormati ilmu yang disandangnya, ya, maka kemuliaan dan kemewahan ilmu yang dia sandangnya pun hilang. Dengan berkumpul wa husulut tanafus bil khairat, akan adanya tanafus, berlomba-lomba untuk kebaikan. Makanya kalau misalnya di saf awal masih ada misalnya tempat untuk satu orang, itu kalau bisa rebutan. Jangan kemudian kemajalah yang di saf awal. Isar dalam bab seperti ini dilarang. Melebihkan orang untuk kemaja yang di saf awal, saya yang di saf dua. Ini malah gak bagus. Yang ada adalah berlomba-lomba. Kalau bisa berlomba-lomba. Karena itu misalnya dua orang yang akan masuk padahal itu hanya mencukupi satu orang, maka diadakan undian. Siapa yang namanya keluar, maka dia yang berhak. Disebut dalam hadis, lau ya'lamun nas ma fin nida wa safil awal summa lam yajidu illa ajastahimu alihi lastahamu alihi. Qala alaihi salatu wassalam. Kalau manusia tahu apa yang ada pada ya azan dan saf awal, yakni dari keutamaan, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya ketika harus berundi, tentu mereka akan berundi saking besarnya pahala, sehingga orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Ya, kalau sudah ada muadzin yang sudah ditunjuk, ya itulah yang berhak, ya kan. Kalau tidak ada muadzin yang ditunjuk, maka di sini siapa yang cepat, ya yang apa? Yang dapat. Dan di sini ajang untuk berkompetisi, ajang untuk berlomba-lomba. ada mushaf awal, ya, ya maka ya berlomba-lomba. Bagaimana kalau misalnya orang dia setiap sholat mesti meletakkan sajadah, sehingga kalau shaf apa ketika waktu sholat datang berikutnya dia mesti di depan. Ini enggak benar. Sebagian masih menyebutkan tentang bersegera mendatangi Jumatan. Itu bukan seorang ketika pada subuh dari Jumat yang meletakkan sajadah di shaf awal. Ya, kemudian orang bodoh datang, sudah ramai penuh, dia baru datang terlambat. Ya, melompati pundak-pundak orang. Ya, kemudian setelah sampai di tempatnya, dia mengibaskan apa? Sajadah sambil lihat ke belakang. Ya, semacam membanggakan diri. Saya datang belakang, tapi saya di depan. Dosa yang seperti ini. Yang disuruh datang lebih awal bukan sajadahnya, tapi apa? Orangnya, ya kan? Ya, orangnya bukan sajadahnya. Keliru lah seperti itu. Baik. Hanya satu, kata sebagian ulama, kalau kamu dengan ayah kamu rebutan shaf awal, ya kan? Kamu dengan ayah kamu rebutan shaf awal. Ada yang mengatakan, sudahlah, persilahkan bapak kamu aja. Karena kalau dia itu misalnya kamu merebut, kemudian di belakang bu ada perasaannya apa? Gimana-gimana, ya kan? Jadi sebagian mengatakan, kalau itu sifatnya perlombaan antara kamu dengan ayah kamu memperebutkan shaf awal, maka dah ayah kamu. Baik. Ada lagi yang lain. Kalau memperebutkan ada ayah kamu dan kamu merebutkan seorang akhwat misalnya, ya dahulukan ayah kamu lah, ya kan? Nah, ayah kamu aja yang, ya berarti kamu punya ibu lagi, ibu apa? Sambung ya kan? Apa ibu tiri? Kalau sudah azan, nanti selesai azan kita lanjutkan lagi. Ya, kita lanjutkan sedikit. Dengan adanya berjamaah berkumpul untuk melaksanakan ibadah, akan ada iqtida ba'dihim bi ba'din. Sebagian akan meniru, akan mencontoh yang lainnya. Mungkin ada orang yang enggak pernah salat jenazah, dia bawa sajadah, dikira ada ruku, ada sujudnya. Namun ketika dia salat jenazah jamaah, ya, dia tahu, oh ya, ternyata enggak ada rukunya, enggak ada sujudnya. Ada faedah kan? Cuma kalau dia salat jenazah sendiri mungkin ada ruku, ada sujud. Ya. Demikian pula wa ta'dim ba'dhim ba'dhan, akan mengajarinya sebagian terhadap yang lainnya. Ketika datang kepada Nabi seorang sahabat, dia salat ternyata ada sesuatu yang kurang dari rukunnya. Rasul mengatakan salli irji fa salli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu, lakukan salat, kamu belum salat. Orang sahabat tadi mengulangi sampai 3 kali. Dan selalunya Nabi mengatakan irji fasali fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu, lakukan salat, kamu belum salat. Setelah 3 kali orang tadi menyerah, ya Rasulullah, ini yang saya tahu dari salat. Fa'alimni, ajarilah saya. Ya, maka Nabi mengajari tata cara salat yang benar. Dia dengan berjamaah orang terkoreksi. Yang keliru jadi dibenarkan. Coba kalau dia salat sendiri terus salat terus. Ya. Kalau salah tidak tumaknina atau tidak menjalankan rukun, enggak sah salatnya. Jangan-jangan orang nganggap salatnya sudah banyak, ternyata di hadapan Allah sia-sia. Kenapa? Enggak ngerti rukun-rukunnya. Maka ini di antara faedah berjamaah, kita akan terkoreksi, kesalahan kita akan diluruskan oleh saudara kita. Wa ta'allum ba'di min ba'din, dan sebagian akan belajar dari yang lainnya. Wa kadzalika husulul ajlil katsir alladzi la yusadu bil infirad. Demikian pula akan didapatnya pahala yang banyak yang itu tidak didapat kalau seorang sendiri. Ya, salat berjamaah dilipat gandakan pahalanya dari seorang sendiri. Ila ghairi dzalika min hikam, dan yang lain-lainnya dari hikmah. Wa abaha subhanahu al-bai'a wal 'uqud al-mubaha, dan Allah menghalalkan jual beli dan akad yang halal. Lima fiha min al-'adli, dikarenakan padanya ada bentuk keadilan. Wa li hajatin nas ilaiha, dan dikarenakan orang butuh. Orang dia punya barang butuh uang. Ya, ada orang punya barang dia butuh uang, dia panen padi dia butuh duit. Ya. Ada orang punya barang butuh ditukar dengan barang yang lain. Ini namanya jual beli. Jual beli itu barang ditukar dengan uang, barang ditukar dengan uang, barang ditukar dengan barang, uang ditukar dengan uang, barang atau uang ditukar dengan manfaat. Ini jual beli namanya. Kenapa? Orang itu berat untuk mengeluarkan, memberikan hartanya kalau tidak ada imbal balik. Seorang petani yang dia itu menanam misalnya cabai, ya, cabai sangat mahal. Dia mengeluarkan cabai ya, 5 kilo kepada seorang gratis, itu berarti kalau 5 kilo dikasih 250 ribu, senang dia. Orang yang punya duit pun butuh cabai kan? Orang yang punya cabai juga butuh duit. Jadi adanya saling apa? Ya, mengambil manfaat. Coba kalau jual beli Allah haramkan, repot kita ini. Ya repot sekali. Demikian pula akad-akad yang lain yang mubah kayak sewa menyewa. Itu boleh. Lima fiyah dan adil, karena padanya ada bentuk keadilan. Orang beri kemudian menerima, itu kan adil kan? Loh, orang beri misalnya lombok 2 kilo kemudian enggak dapat apa-apa, ini kan berat. Dan dikarenakan manusia butuh kepada yang seperti itu. Wa harrama riba wa sa'iral uqud al-fasida, dan Allah mengharamkan riba dan semua akad yang rusak, akad yang batil. Kenapa riba diharamkan? Riba beda dengan jual beli. Kalau jual beli itu kadang untung kadang rugi. Jual beli juga membaca butuh kejelian. Kalau riba segoblok-gobloknya orang, yang penting dia punya modal harta yang cukup, bisa dapat keuntungan. Ya, dia minjemkan 100 juta, ya dia minta 120 juta. Walaupun dia orang yang enggak ngerti apa, dia orang goblok misalnya, jadi dia punya modal, dia bisa untuk seperti itu. Ini bukan, ini beda dengan jual beli. Berapa banyak orang yang sebenarnya berhutang dalam kondisi dia itu memang membutuhkan. Orang membutuhkan, orang dalam kondisi sulit malah dikeruk darinya keuntungan. Ini ya kedzaliman. Dalam Islam, ya, seorang ketika membantu orang lain pahala. Kenapa? Terkadang orang yang dia itu bermuamalah dengan riba, itu alasannya gini. Saya minjemkan uang 10 juta. Dia membayar setahun yang akan datang. Yang namanya uang itu kan terjadi inflasi. Penurunan nilai mata uang. Ya. Atau nilai uang. Ya. Maka ya wajar kalau saya minjemkan 10 juta, saya minta 12 juta. Kan ada penurunan. Ya. Nilai dari uang itu, inflasi. Kita katakan, ini tinjauan-tinjauan bukan non-muslim. Kalau tinjauan muslim, ente minjemkan kepada seorang, ente berarti telah memudahkan seorang pahala. Ya. Dan bahkan kalau kamu meminjamkan pada seorang muslim dua kali, itu sudah bernilai sedekah, kayak sedekah sekali. Ente minjemkan pada seorang muslim dua kali itu seperti kayak bersedekah sekali. Man akhrada musliman marrataini fahuwa kasadaqatin marrah. Barang siapa yang meminjamkan kepada seorang muslim dua kali, itu seperti dia bersedekah sekali. Ya kan? Jadi kamu tinjauannya itu jangan tinjauan duniawiyah, tapi tinjauan ukhrawiyah. Pahala dari Allah jauh lebih besar. Dan orang yang dipinjami oleh ente senang, ya. Ini pinjaman tak berbunga, ini bahkan terkadang kamu minjemkan kepada dia 10 juta, kamu ya cukuplah kamu bayar 8 juta. Ya, luar biasa. Kita ini barakallahu fikum dianjurkan menjadi orang yang banyak memberi, bukan banyak menerima. Apalagi menerima dari hasil yang enggak jelas, yang haram. Rasul mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi itu lebih mulia dari orang yang diberi. Seperti ini prinsip dalam agama ini. Jadi ente jangan punya prinsip bagaimana kamu diberi. Jangan. Punya prinsip bagaimana memberi. Bukan diberi. Karena tangan yang di atas yaitu pemberi lebih baik daripada tangan yang di bawah yaitu yang menerima. Seperti itu. Wa harrama riba wa sairal uqud al-fasidah, dan Allah mengharamkan riba dan semua akad-akad yang batil, lima fiha min adzulmi, karena padanya ada bentuk kedzaliman. Atas dasar apa sih kamu minjemkan 10 juta kemudian minta ya 12 juta? Ini kan mendzalimi orang. Kalau ada mengatakan dia ya tadi terjadi inflasi, kita katakan ente muslim. Kalau ente muslim, tujuannya jangan seperti itu. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar. Ente minjemkan 10 juta insyaallah ente bisa dapat 100 juta. Ketika harta itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena riba itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal fasad, dan dikarenakan pada riba dan akad-akad yang batil, padanya ada bentuk fasad. Kerusakan, merusak ekonomi, merusak sistem. Ekonomi itu rusak itu karena ya tidak mengikuti ya aturan-aturan Islam. Ketika riba digalakkan, itu justru kerusakan ekonomi nyata. Wali ikhtina inna si'anha, dan dikarenakan orang enggak butuh dengannya seperti itu aslinya. Ya, jadi kenapa Allah halalkan jual beli? Karena memang yang namanya manusia saling membutuhkan ya satu dengan selainnya. Orang punya barang butuh uang, orang punya uang butuh uang, yang punya dolar butuh rupiah, orang yang punya barang ini butuh barang itu, dia punyanya beras, dia butuh lele, orang yang punya lele butuh beras, sudah saling tukar menukar. Asyik kan seperti itu kan? Ya. Allah halalkan, makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Dan Allah halalkan, lihat ahal lah kan? Jelas banget, enggak menyisakan adanya kesamaran. Wa ahalla Allah menghalalkan al-bay'a, jual beli, wa harrama, dan Allah mengharamkan. Jelas harrama, enggak samar lagi. Ar-riba, riba. Ini yang bisa saya sampaikan, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan akan datang. Wallahu taala alamu bissawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.